Salam sejahtera pemirsa Budiman, selalu rindu jumpa kembali saudara di Dimensi Iman Kristiani. Acara yang melalui pelayanan media Antiochia Pama, kami rancang, kami kemas, kami siapkan khusus bagi saudara. Guna gali pertanyaan, cari jawaban, bangun pemahaman perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, topik yang akan kita angkat hari ini untuk jadi pokok bahasan dalam bincang-bincang kita adalah sebuah gugatan, adakah Tuhan? Dan untuk itu sudah hadir bersama kita kedua narasumber kita, Bapak Manao dan Ibu Sorta. Kita sapa dulu mereka, pemirsa. Shalom Pak Manao. Shalom, Tuhan berkati. Shalom Ibu Sorta. Shalom. Dan tentu saja saudara, hadir bersama kita, Pendeta Bikman Sirait, bersama-sama beliau. Kita akan kejar semua pertanyaan, kita akan gali semua jawaban. Shalom Pak Bikman. Shalom Manis. Saudaraku yang kekasih, gugatan Tuhan ada apa tidak? Bagi orang beragama tentu sebuah kelancangan, bukan? Tetapi itulah fakta yang ada di dalam sejarah. Dan orang menyebutnya sebagai ateis. Tapi sejak kapan? Nah, itu menjadi pertanyaan yang menarik. Sejak komuniskah atau bahkan jauh sebelumnya? Apa kata Alkitab? Ini akan kita diskusikan. Namun sebelum kita lanjut, saudara, kita akan lebih dulu berdoa dan kita minta Pak Manao untuk pimpin dalam doa. Ya, kita satu dalam doa. Maha besar Engkau Allah kami, yang kami sembah, yang kami panggil Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau pada saat ini kami boleh bersekutu di tempat ini untuk boleh menggali kebenaran firman-Mu, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang selama ini membenak di dalam hati dan pikiran banyak orang boleh terjawab sudah Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati Pak Bikman yang akan memberikan kami jawaban-jawaban lewat kebenaran firman-Mu. Dan kami semua boleh diberkati, Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam kitab Mazmur, menjadi menarik ketika kemudian Daud di dalam pergumulannya yang mengatakan begini. Mazmur nomor 14 ayat 1 dan seterusnya. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat. Apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah? Mereka semua telah menyeleweng. Semuanya telah bejat. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Kalau saudara baca ke bawah lagi akan makin jelas. Lalu Paulus pun mengutip ini di dalam Roma pasal 3 menjadi gambaran dan gugatan Paulus yang sangat keras. Bahwa tidak ada seorang yang berakal budi, tidak ada seorang yang mencari Allah. Jadi Daud mundur ke belakang atau dalam bentangan paling tidak seribuan tahun sebelum Kristus datang ke dalam dunia. Ya, jadi 1000 tahun sebelum Masehi, Daud telah menggugat. Bagaimana kehidupan dunia digambarkannya sebagai satu kehidupan yang sangat mengerikan. Bahwa orang berkata tidak ada Allah. Nah jadi sikap ateis itu bukan muncul di era modern atau sesudah Masehi. Sebelum sudah muncul. Artinya juga menunjukkan betapa keberdosaan itu sudah sangat tua. Setua umur manusialah perlawanan terhadap Allah. Setua umur manusialah gugatan terhadap Allah. Allah itu ada apa tidak? Ya. Sehingga seperti kemudian apa yang dilakukan Kain, kita mundur lagi ke belakang. Ketika membunuh Habel, lalu Tuhan bertanya. Dan dia berkata, apa urusanku? Emang aku jaga adikku? Ya. Sebetulnya apa yang dilakukan Kain kan gugatan terhadap Allah. Kenapa Allah terima persembahan Habel, tidak terima persembahannya? Tapi cara mengekspresikan dia bunuh Habel. Lalu berkata, apa urusanku? Emang aku mesti jaga-jaga? Ya, itu kan gugatan terhadap Allah. Kenapa kau bertindak seperti itu? Kenapa terima Habel punya aku tidak? Kan gitu. Nah, oleh karena itu saudara, implisit dalam tindakan Kail kemudian makin hari makin konkret. Munculnya perlawanan dan kemudian memang munculnya kepada penyembahan-penyembahan berhala. Nah, itu adalah peniadaan pada Allah dengan memunculkan Allah yang lainnya. Nah, ini menjadi gugatan yang sangat serius. Nah, dalam hidup modern kita sekarang ini makin lebar lagi. Karena variabel persoalan, permasalahan cukup untuk membuat orang bertanya, sebetulnya Tuhan ada enggak? Kalau ada kenapa begini, kenapa begitu dan seterusnya. Nah ini akan menjadi suatu apa? Diskusi yang menarik begitu ya. Bagaimana fakta-fakta hidup itu menunjukkan seakan-akan memang Allah itu kok kayaknya enggak ada. Paling tidak menurut orang-orang yang ditimpa musibah beruntun. Ya. Begitu Anis. Iya. Pak Manau, ladies first. Okay. Saya dengan Bu Sorta lebih dulu. Bu Sorta, pernahkah ada saat di dalam hidup Bu Sorta di mana disadari atau tidak gugatan itu lalu muncul juga dalam diri Bu Sorta? Adakah Tuhan? Mungkin kalau ditanyakan pengalaman diri saya mungkin tidak ya. Tapi pengalaman dari teman saya yang mempertanyakan itu kepada saya, ada beberapa yang saya lihat mereka mengalami masalah dan pergumulan itu kok gak berhenti-berhenti gitu. Mm-hmm. Walaupun sudah dikasih jalan keluar, misal kalau begini gimana sih, jalan keluar kita kasih advice, tapi udah di jalan dia jatuh ke masalah yang lain. Mm-hmm. Jatuh lagi ke masalah yang sepertinya lingkaran setan gitu, gak yeah. keluar-keluar. Mm-hmm. Akhirnya itu menjadi pertanyaan, apakah Tuhan memang tidak ada atau tidak yeah. berpihak kepada saya? Yeah. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau secara pribadi saya sendiri menyadari dan mengakui keberadaan Tuhan itu ketika saya dulu waktu saya remaja itu kan sangat ugal-ugalan gitu ya. Yeah. Dan menurut perhitungan manusia seharusnya saya tuh gak panjang umur gitu loh. Mm-hmm. Nah tapi kenapa kok saya sampai beberapa kali luput dari bahaya? Saya menyadari dan mengakui pasti tuh ada kuasa di luar diri saya yeah. yang terus menyelamatkan saya sehingga saya bisa sampai sekarang masih bisa hidup gitu. Yeah. Pengalaman terbalik ya. Iya. Yeah. Jadi menolong bukan menggugat tetapi justru menyadari yeah. Tuhan itu mengakui, ada. Yeah. Mengakui keberadaan yeah. Tuhan. Sorta punya pengalaman pribadi mm-hmm. dengan Tuhan dan itu jadi fondasi yang kokoh yeah. untuk tidak pernah nggak pernah ragu nggak pernah punya gugatan yeah. terhadap keberadaan betul. Tuhan. Pak Manau, pengalaman yang sama, pengalaman yang berbeda yang barangkali kita bisa bagi buat pemirsa. Kehidupan rohani saya belajar agama itu dari sejak SD sekolah mm-hmm. minggu mm-hmm. dan rasa-rasanya saya juga hidup dalam keluarga yang memang kehidupan beragamanya itu ya termasuk ketat lah. Ya. Bapak mama saya aktif di gereja. Ya. Tetapi ketika saya mengalami penderitaan yang luar biasa yang namanya kolik ginjal. Ya. Saya ini termasuk orang yang produksi batu ginjal itu udah sering. Lebih dan tinggi. Kalau itu sudah kambuh itu luar ya. Biasa sakitnya sampai istilah itu keluar keringat jagung. Saking sakitnya. Saking sakitnya. Mulai dan usia berapa itu Pak Manau? Saya usia tahun 92 ya, berarti usia 31 tahun. Artinya di usia itu Pak Manau sudah sangat mengenal Tuhan dan. Ya. Okay. Nah, ketika sakit menderita di kampung pula, dokter terbatas, keuangan juga terbatas, selalu saya menggugat. Mm-hmm. Saya bilang Tuhan. Saya ini sudah melayani Engkau, mm-hmm. bahkan saya ini jelek-jelek jadi mm-hmm. ketua perwakilan YPPII yeah. di daerah Sidikalang, mm-hmm. tapi kok saya mengalami penderitaan yang sedemikian ini? Mm-hmm. Sehingga walaupun dalam bentuk canda, saya bilang sama istri saya, Ma, ini saya sudah nggak tahan. Mm-hmm. Pokoknya titip anak-anak, besarkan anak-anak, mm-hmm. karena saya sudah nggak tahan rasanya sakit itu. Karena yeah. saya pikir Tuhan tidak ada. Mm-hmm. Lalu dalam pertanyaan yang agak kelakar, saya bilang, kalau saya mati gimana, Mak? Ya, saya kawin lagi. Saya masih muda, katanya. Woi, saya sadar. Saya bilang, ini gak boleh terjadi. Akhirnya saya bilang, tidak. Tuhan tetap ada. Dan saya hanya berharap kepada Tuhan. Ya. Dan pertolongan Tuhan ya. Memang nyata. Setelah sekian lama, saya mengalami pengobatan. Saya harus dilarikan ke kota Medan. Ya. Dan puji Tuhan. Yeah. Saya percaya bahwa kalau saja saya gak yakin bahwa Tuhan ada yeah. seperti gugatan semula yeah. mungkin sudah lain ceritanya sekarang yeah. Kenapa tidak orang tua pegawai di mana saya bekerja di pengadilan negeri Sidikalang meninggal karena penyakit yang sama dengan persis saya sama. Persis yeah. sama dengan penderitaan yang sama hmm. cuma dia dalam usia waktu itu 62 tahun, saya usia 31 tahun yeah. Jadi kelihatannya meninggal itu bukan karena kolik ginjal, tapi yeah. jantungnya sudah nggak kuat menahan. Saya sakit. Diberi kekuatan masih oleh Tuhan sampai yeah. hari ini. Kira-kira itu yeah. pengalaman saya secara pribadi. Iya, yeah. iya. Yeah. Kita beralih ke Bapak Pendeta. Ya. Pak Bikman, apa yang dibagi oleh Pak Manau dan Bu Sorta barangkali mewakili cukup banyak pemirsa. Artinya kalau kita coba membedah ini lewat beberapa trigger, beberapa starting point sehingga kita mulai menggugat. Jika tidak menggugat Tuhan ada atau tidak, barangkali kita menggugat di mana Tuhan ketika hal-hal yang buruk terjadi pada orang-orang yang baik. Pak Bikman, di mana Tuhan ketika hal-hal yang buruk terjadi ini, pada orang-orang menarik, yang baik? Ini menarik, karena sangat berkaitan dengan prasuposisi kita. Kita membangun satu teologi, Tuhan itu maha kuasa. Betul ya? Kita membangun sebuah teologi, Tuhan itu maha tahu. Yang repot, di dalam pemahaman yang benar itu, kita memberi vonis. Karena dia maha kuasa dan maha tahu, pasti dia tahu kesulitan saya. Karena dia maha kuasa, dia mesti tolong saya. Jangan lama-lama dong, kan kira-kira gitu. Kalau mau dipercaya. Kalau nggak mau, saya tinggal, kan kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu, semua agama sama. Ketika orang pergi ke dewa pun, memberi sesajen, asumsinya semua sama. Nah, tinggal nanti sejauh mana dia bertahan terhadap hal itu. Lalu kemudian disinilah menjadi pergumulan yang sangat serius. Kalau kita membangun asumsi Tuhan seperti itu, lalu kita tidak ditolong, ya pasti kita bilang Tuhan gak ada. Kecewa. Buat apa kan gitu ya. Nah, sehingga pergumulan-pergumulan hidup kita dalam kasih sayang Tuhan, seperti Pak Manau cerita misalnya, ada satu stimulan terhadap pengharapan untuk sembuh, karena fakta yang tadi sekedar guyon misalnya, tapi ada menciptakan satu ide pikiran yang jadi berbeda. Kayak menstimulan sebuah semangat. Lalu semangat itu muncul. Lalu kita pikir-pikir lagi, loh, sebetulnya semangat itu muncul kenapa ya? Apa karena guyonan itu lalu kita perlu seperti itu? Next misalnya, atau sebetulnya itu bisa pada orang tertentu bisa, orang lain tidak. Tapi artinya ternyata bukan itu, tapi bagaimana Tuhan menolong memakai itu. Kan gitu. Nah, sehingga kita tertolong. Tetapi jadi problem ketika orang beruntun seperti cerita Ibu Sorta tadi misalnya, ngalamin temannya terus-menerus. Enggak sekalipun peluang ada. Sudah suruh doa-doa, selesai, datang lagi. Dia enggak mau. Datang sendiri. Bagaimana orang enggak sulit kalau kemudian anak sakit, terus enggak sembuh-sembuh, dokter bilang berat. Lagi gitu suami selingkuh. Waduh. Lengkap. Siapa yang mau jadi kemudian suruh kuat lagi percaya sama Tuhan? Kan pasti dia bilang, kalau soal anak saya enggak sakit, Pak, suami saya selingkuh, bodoh dah. Ini sakit loh. Pasti kan kita kasih judul. Walaupun anak enggak sakit, suami selingkuh, siapa yang mau? Kan gitu ya. Cuma rasanya kita punya kebenaran untuk menggugat Allah itu. Nah, kalau kita tanya kenapa tadi prasuposisi. Nah, inilah pentingnya kita membangun satu teologi atau pemahaman yang benar akan Tuhan dulu. Nah, ini penting sekali. Kalau enggak akan terjadi gugatan begitu. Kalau kita percaya Tuhan itu adalah pembuat mujizat yang terus-menerus, apapun pasti mujizat. Begitu mujizat enggak terjadi, ya sudah kita enggak percaya lagi. Ah, berarti dia bohong. Padahal yang bangun itu kita. Memang betul Allah bisa bikin apapun, mujizat apapun. Tapi Allah tidak menjanjikan selalu apapun seperti yang kita mau, tapi apa yang dia mau. Nah, kan kita mesti memahami itu. Apakah bukan mujizat kalau kita sakit tapi mampu bertahan? Apa bukan mujizat kalau kita miskin tapi jujur? Apa itu bukan mujizat gitu kan? Iya toh? Apa kemudian bukan mujizat ya? Kita mestinya naik pangkat tapi disikat karena kezoliman orang lain misalnya, jadi kita gak naik pangkat, tapi hati kita tetap terhibur. Itu kan mujizat besar itu. Tidak menjadi gila kita karena itu kan. Nah, itu yang mestinya kita pahami dulu begitu. Pak Bikman, ini barangkali menjawab sebagian dari kita yang sadar maupun tidak sadar mulai menggugat keberadaan Tuhan ketika penderitaan datang lebih, seolah-olah lebih dari apa yang mampu kemudian kita tahan. Pak Bikman, ada kelompok yang lain sebetulnya. Kelompok yang lain ini adalah kelompok yang ketika mereka melihat kita yang beragama, kita yang mengaku Tuhan ada, tidak berkontribusi membuat komunitas, membuat keluarga, membuat lingkungan kita, membuat dunia jadi lebih baik. Kemudian mereka bertanya, buat apa saya percaya Tuhan jika orang-orang yang percaya Tuhan tidak menunjukkan dan melakukan apa yang saya harapkan dilakukan oleh mereka yang mengaku Tuhan ada. Bagaimana kita bisa menjawab mereka, Pak Bikman? Gini, menarik. Pada waktu Mahatma Gandhi mati, di jubahnya ditemukan satu tulisan. Itu kemudian jadi sangat terkenal. Yesus, aku setuju dengan apa yang kau ajarkan dan aku lakukan. Menarik ya? Aku lakukan. Selangkah lagi kakiku masuk ke dalam gereja, tapi tertunda karena perilaku orang Inggris. Gandhi menciptakan gerakan perjuangan yang disebutnya Ahimsa. Gerakan tanpa kekerasan. mana ada di kolom langit ini perang tanpa kekerasan. Gandhi menerobosnya, seorang Hindu dengan pikiran yang sangat kristologi. Hebat sekali, fenomenal. Terus dia menyebut satyagraha atau jalan kebenaran. Dia membangun dengan kerangka pikir yang hebat. Tapi satu waktu dia memang juga seorang lawyer, seorang ahli hukum yang bersekolah di London. Dan dia satu waktu ada di Afrika Selatan. Dan dia juga praktek lawyer di sana. Dan satu waktu dia mau pergi ke gereja. Nah, Afrika Selatan kan apartheid. Lalu waktu begitu masuk tahun 60 apa, itu tahun 40-an kan. Dia lihat kertas tulisan di apa, ada papan pengumuman. Gereja khusus orang kulit putih. Dia balik kanan gerak, kecewa setengah mati. Loh, kok ayat Alkitab beda? Nah, ini tadi. Hanya saja memang Gandhi kemudian tidak jadi ke gereja. Tapi dia tetap percaya dengan apa yang diajarkan Yesus. Hanya dia bingung. Yeah. Yang Anies katakan tadi kan orang justru kecewa ketika orang Kristen justru gak tolong dia kan. Iya, yeah, yang mengaku gitu. Tuhan sampai ada. Sampai kemudian dia gak mau lagi kenal Tuhan kan. Yeah. Gitu. Nah, ini memang jadi fakta-fakta yang tidak bisa kita bantah. Banyak orang mengatakan, ngapain ke gereja? Ah, gereja omongnya uang dulu. Banyak orang yang kecewa. Jangan bilang orang yang kemudian punya persoalan tidak ditolong. Bahkan orang kaya pun sekali ke gereja udah ngomongin uang melulu, dia lari udah. Wah, gereja ini urusannya uang melulu. Saya sering dengar itu. Misalnya, apa ini tuannya orang Kristen? Kalau gitu enak ikut Tuhan ya. Lebih hebat dari dukun kami gitu. Mati gak gitu? Karena dukun dia masih ada syarat. Kalau ini kan kasih 10 perak, kembali 10 kali lipat. Dukun dia kasih sesajen minta rezeki. Enak bener ya orang Kristen. Lalu dia linglung lihat seperti itu. Nah, ini menjadi menarik. Tetapi saya pikir ini pertanyaan bagus juga buat Pak Mano, Ibu Sorta. Dalam hidup sehari-hari kan bergaul dengan banyak orang kan. Iya, gitu, ya? Iya. Bagaimana, pernah nggak mendengarkan juga gugatan yang sama gitu loh? Iya, saya sekaligus mau nitip satu pertanyaan dalam rangka itu. Lalu ketika mempertanyakan itu, munculkah kegelisahan, kenapa ya Tuhan biarkan reputasinya dirusak oleh entah gereja, entah orang-orang yang mengaku bertuhan tapi tidak berperilaku selayaknya mereka berperilaku sebagai anak-anak Tuhan. Tidakkah ada gugatan juga, di mana Tuhan, kenapa Tuhan tidak lakukan sesuatu untuk bereskan ini semua buat kita? Mungkin karena ini dari keluarga saya sendiri ada yang seperti itu, kekecewaan dia terhadap pengurus gereja yang menambah syarat-syarat untuk untuk ritual-ritual agama dengan syarat harus membayar ini, membayar, akhirnya kecewa. Ketika dia sudah tertanam trauma di hatinya untuk masuk gereja, kehidupannya fine-fine aja tanpa gereja gitu loh. Tanpa ke gereja dia sukses, tanpa gereja dia kehidupannya pun oke-oke aja. Akhirnya dia bilang, ah gak ke gereja juga gak apa-apa kok. Yang penting saya tidak ganggu orang, saya tidak bikin masalah, ya udah hidup. Dia hidup sebagai seorang moralis kurang lebih. Seperti itu. Nah, tetapi bagi kami yang keluarganya menjalani kehidupan dari kecil tuh Kristen, itu seperti duri dalam daging ya, seperti kerikil kita tiap hari lihat kehidupan seperti itu. Tapi kalau kita bilang kan tidak semua, tidak semua. Ya tapi aku oke aja dengan kehidupan begini, ya jalani aja hidup kalian yang dengan iman kalian. Kalau saya begini aja sudah hidup baik-baik aja gitu. Iya. Iya. Pak Manau, ada yang mau dibagi soal itu, di mana ya Tuhan ketika reputasinya dirusak oleh mereka yang atas nama Tuhan kemudian lakukan berbagai hal yang justru menjauhkan kelompok yang lain dari. Saya pikir ini kejadian-kejadian yang sebetulnya kasat mata dilihat. Katakanlah misalnya perseteruan di Ambon. Dengan atas nama Tuhan mereka mencincang yang berseberangan sesamanya. Demikian juga sebaliknya. Betul. Ini memang saya pikir memang ada kesalahan yang fatal di dalam pemahaman sebagai orang yang beragama. Jadi seolah-olah bahwa karena atas nama Tuhan yang Maha Kuasa maka orang boleh melakukan apa saja. Padahal sebetulnya kalau kita kembali kepada firman Tuhan, kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita bukan kebebasan untuk berbuat seenaknya, tapi kebebasan untuk melakukan kehendaknya. Dan saya pikir Tuhan tidak pernah memberikan kewenangan kepada kita, siapapun kita, untuk mencabut nyawa seseorang dengan dalih ini atas nama Tuhan. Nah, pemahaman-pemahaman seperti inilah yang menurut saya ini perlu dilempengkan, perlu diluruskan dengan pengajaran-pengajaran yang benar. Barangkali itu yang saya bisa tanggapi, ya. Walaupun sebetulnya ada juga pertanyaan kepada Pak Bikman ini, kalau boleh saya tanya, Pak. Kita melihat sekarang, Pak, perkembangan teknologi luar biasa. Penemuan-penemuan di bidang kedokteran misalnya luar biasa. Yang dahulu dibilang penyakit yang tiada obat, sekarang diketemukan obat. Nah, ini kaitannya dengan mujizat-mujizat kesembuhan yang sudah pernah dinyatakan oleh Tuhan. Ini lalu bisa juga menggeser gugatan ini dengan teknologi, dengan penemuan-penemuan obat. Sebetulnya lalu itu dulu mujizat, Tuhan ada, atau sebetulnya hanya karena belum diketemukan. Atau cloning barangkali kita bisa ambil sebagai contoh sesuatu misalnya. Yang hidup kemudian bisa dibuat. Ini menarik ya. Itu sebab permasalahan. Problema ini lagi-lagi karena konsep kita tentang teologi yang salah. Jadi kalau kita membaca Alkitab, Tuhan menciptakan manusia apa? Segambar dan serupa dengan dia. High potential. Manusia itu high end itu. Tinggi sekali sebagai ciptaan. Sehingga dia bisa menduplikasi, memfotokopi apa yang Tuhan lakukan. Tuhan menciptakan manusia, manusia bisa menciptakan robot. Yes. Nah, hanya saja manusia diciptakan dari tidak ada jadi ada. Kita menciptakan dari ada jadi ada. Ada biji besi, jadi robot, dan seterusnya. Ada keadaan, tapi ada yang kemudian berubah bentuk. Kita bisa membuat mobil. Dari mana mobil itu? Itu kan dari perut bumi sebetulnya. Baja diolah kan, jadi besi, jadi apa, diolah alih, bikin sistem, ada pembakaran, bisa jalan. Pesawat bisa terbang. Ngapain jalan di atas air sama Yesus lagi? Nah, jet ski bisa kok. Loh, kan, kalau mau bicara jujur, kita bilang, ngapain kamu pusing-pusing mau ke Israel berdoa? Terbang, naik aja kamu terbang. Tinggal mau pilih, mau kon-kon dua kali kecepatan suara, naik roket lebih gila lagi kan, lebih cepat lagi. Begitu. Jadi memang teknologi kemudian mentertawakan kekristenan. Bukan Kristennya yang salah, pengkhotbahnya yang salah. Kalau sejak awal kita tahu manusia segambar serupa Allah, bisa bikin apa saja. Ngapain heran? Yang jadi masalah, orang-orang yang segambar serupa dengan Allah ini, ada yang tetap percaya Allah, ada yang enggak. Ketidakpercayaan adalah kegagalan gereja menceritakan kebenaran yang bertanggung jawab. Dan masuk akal. Kan kita seringkali memaksakan. Kalau enggak masuk akal malah bagus. Sebetulnya kan pendeta khotbah enggak masuk akal supaya enggak digugat kan, gitu aja toh. Supaya enggak ditanya lagi kan. Kalau masuk akal boleh tanya-tanya dong. Nah, ini kan pelarian. Nah, oleh karena itu iptek makin maju. Memang betul. Misalnya orang mandul dulu. Wah, kita doa-doa. Hana doa-doa. Sekarang bayi tabung. Iya. Lalu kalau doa dulu bayi kembar. Mau warna apa? Warna kulit. Gampang DNA-nya bisa didetek. Lalu DNA itu diatur sedemikian rupa. Lahirlah anak ini. Rambutnya mau pirang kayak mau apa. Dipilih baru dipertemukan. Bisa. Lalu aspek yang ketiga lagi. Fotokopi. Cloning. Sel kita diambil di clone. Dan bisa. Nah, kalau orang berguyon. Tidakkah cloning pertama dikerjakan Tuhan dengan mengklon Hawa dari Adam? Iya. Tulang rusuknya diambil. Hanya saja, kalau manusia menciptakan fotokopi Bikman Sirait, kalau saya diklon kan fotokopi saya, Pak. Tuhan membuat Adam jadi Hawa, lompat itu. Laki kan jadi perempuan, lalu beda bumi langit. Nah, itu kan kalau saya suka bilang Tuhan itu humor. Kamu bisa, Nak, tapi enggak kayak aku. Kira-kira gitulah. Kenapa kamu bisa? Karena gambar dan rupaku. Harusnya manusia dengan keunggulannya kembali kepada Allah. Sayangnya tidak. Kalau kita bisa ke bulan, ke Mars, ya enggak usah heran lah. Wong Tuhan udah ngomong kok. Taklukkan semuanya. Kuasailah. Dia ngomong kok. Malah menurut saya terlambat kali kita ke Mars. Mestinya lebih cepat. Kalau enggak buru-buru berdosa ya. Nah, jadi sebetulnya enggak ada sesuatu yang jadi masalah serius di sana. Kalau format teologinya benar. Karena kita kembali. Tapi karena sudah di blok tadi kan, kalau sini, wah ini setan ini. Iptek itu setan gitu kan, melawan Tuhan. Ini yang dari Tuhan. Terjadilah benturan. Nah, akhirnya orang saintik kan makin kecewa. Marah, makin kesel. Sementara Kristen pertanyaan gak bisa jawab. Pokoknya Tuhan. Ya makin jauh. Gak ada yang salah dengan teknologi, yang salah cuma satu. Kenapa melawan Tuhan dengan itu? Tapi kenapa mereka melawan Tuhan? Karena kecewa dengan ini. Yang ini menceritakan Tuhan ada, tapi Tuhan ada yang diceritakannya ketika digugat berubuh. Loh, Tuhan itu ada apa enggak? Jadi sebetulnya yang terjadi perkelahian adalah antara orang tidak percaya dan orang percaya. Yang percaya tidak mampu mempertahankan statementnya bahwa Tuhan ada. Digugat di sini rubuh kan? Gara-gara rubuh, Tuhan jadi enggak ada. Kan sebetulnya ironis. Karena kan Tuhan tuh memakai orang-orang percaya. Makanya kalau kita gak bisa menjelaskan ya kita mesti malu. Tapi Pak Bikman, tidakkah ini kembali lagi kepada Tuhan? Artinya kita diajarkan bahwa keselamatan itu adalah hak prerogatif Tuhan. Mm-hmm. Tuhan menentukan siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak memiliki keselamatan. Artinya siapapun yang tidak diselamatkan memang akan selalu hidup dalam keyakinan bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, dan hati-hati, dikat dulu sampai situ. Mm-hmm. Ini menjadi menarik. Mm-hmm. Kita tidak mungkin pernah bisa tahu siapa yang diselamatkan. Dan itu bukan bisnis kita. Bisnis kita adalah menceritakan siapa Tuhan. Jadi kita tidak juga boleh berkelit. Ya mungkin Tuhan gak pilih dia, Pak. Nanti dulu. Bagaimana kalau the last minute ketika dia mati, Tuhan Yesus aku percaya kau, lalu dia mati. Kita gak pernah dengar. Lalu pas ketemu di surga, kaget dong. Tuhan kok dia gini? Kok dia percaya? Lalu Tuhan bilang, kau memang malas kau. Dua langkah lagi kau selesaikan, sudah terima Yesus dia. Lewat kupingmu, kau dengar kau bahagia. Tapi kebahagiaan hilang. Kalau dia percaya, kalau tidak dengar, tetap Tuhan bisa selamatkan kan? Nah, itu bukan bisnis kita. Bisnis kita gimana? Nah, supaya kita jangan juga bersembunyi lalu menyatakan, ya udahlah, memang Tuhan kali nggak selamatin dia, maka dia gugat terus gitu kan? Ini lagi-lagi alih-alih ini cara agama ngeles apa berkelit, nggak boleh kan? Yeah. Nah, karena itu urusan satu yang Tuhan kerjakan karena misteri kan, dalam ini juga bisa. Atau kita nggak tahu. Maka yang kita tahu adalah bagaimana menceritakan Allah yang ada itu dan tidak tergugat. Iya, Pak Bikman, satu pertanyaan penutup. Stephen Hawking di bukunya yang terakhir mengklaim bahwa Big Bang mendekati pembuktian kebenaran, dan jika itu benar, layak sekali kita menggugat, benarkah Tuhan ada? Karena ini keluar dari mulut seorang Stephen Hawking, begitu banyak orang menyimak, begitu